Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Bab al-i'rab wal bina', ya. Naam. Apa al-i'rab? Taghyiru awakhir al-kalim, maksudnya apa? Taghyiru ahwal awakhir al-kalim, karena awakhir al-kalim, huruf-huruf terakhir dari kata-kata itu tidak berubah. Yang berubah adalah ahwal, keadaannya. Yaitu dari rofa ke nasab ke jar jika atau khol jika itu isim. Adapun fi'il dari rofa ke nasab ke jazm. Naam. Dan sudah baca sampai di mana? Jadi penjelasan taghyir ahwal awakhir al-kalim yang masuk ke isim ja'a zaidun menjadi ra'aitu zaidan menjadi marartu bi zaidin rafa nasab jar, ya. Kemudian fi'il mudhari, ini sekarang yakni wa mithluhu fi'lu al-mudhari. Na'am. Wa mithluhu al-fi'lu al-mudhari'u, semisal dengannya al-fi'il mudhari'. Nahu contoh yadhhabu zaidun fayadhhabu, maka yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Jadi dia di i'rab fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Sebabnya litajarrudihi, karena dia bebas. Ya, litajarrudihi, bebasnya dia, dia bebas an dari 'amil, dari suatu 'amil yaqtadi nasbahu, 'amil yang menuntut nasabnya. Bebas dari 'amil yang menuntut nasabnya. Au 'amilin yaqtadi jazmahu, atau amil yang menuntut jazmnya. Jadi dia tidak dimasuki oleh amil yang menasab amil, dan tidak dimasuki oleh amil yang menjazm, sehingga dia marfu. Naam. Alamatu raf'ihi mada yadhhabu ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Naam. Kemudian zaidun fa fa'iluhu fa huwa marfu'un ala madrafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Naam. Fa in dakhala alayhi amilun, kemudian apabila masuk padanya amil yaqtadi nasbahu, amil yang menuntut nasabnya, berarti nasib, amil nasib, amil yang menasab, taghayyara halu akhirih, taghayyara halu akhirih, berubah keadaan huruf terakhirnya. Berubah keadaan huruf terakhirnya. Minar rafi'i ila nasbi, dari rafa' menjadi nasab. Karena amil yang masuk adalah amil yang tadi nasbahu, menuntut nasabnya, maka berubahlah dari huruf terakhirnya keadaannya dari rafa' menjadi nasab. Nahu contoh lan yadhhaba zaidun. Lan yadhhaba zaidun. Ya, fayadhhaba, maka yadhhaba ala al-hikayah, ya, menghikayatkan contoh kalimat. Fi'lun mudhari'un mansubun, dia adalah fi'il mudhari' yang mansub bilan, dengan lan, karena lan adalah amil yaqtadi nasb, yakni lan adalah harfu nasbin. Nah, itu fungsi i'rabnya. Adapun fungsi maknanya, lan adalah harfu nafiyin, huruf yang menafikan. Nah, fungsi maknanya. Adapun fungsi i'rabnya, dia sebagai amil nasib, yakni amil yaqtadi an-nasb. Nah, harfu nasbin. Gitu. Tayyib, dan demikian yadhhaba mansubun bilan. Dia dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi madha? Alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Zaidun fa'iluhu marfu'. Bidhamma. Naam. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun akharu, dan apabila masuk atasnya amil yang lain, amilun akharu, amil yang lain, yaqtadi jazmahu, yang menuntut jazmnya, taghayyara halu akhirih, berubahlah keadaan huruf terakhirnya, minan nasbi, dari nasab ilal jazmi, ke jazm. Nahu, contohnya lam yadhhab zaidun. Lam ini adalah harfu ish, fungsi i'rabnya harfu jaz, jazmin. Adapun fungsi maknanya juga nafyin, ini harfu nafyin. Naam. Baik. Fokus ke fungsi i'rabnya dulu, dia harfu jazmin. Ya, berarti menuntut fi'il yang dimasukinya di jazm, menjadi lam yadhhab zaidun. Fayadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Alamatu jazmihi madha? As-sukun. Adapun zaid fa'il. Jelas ya? Nah, adapun dari segi fungsi makna, coba lihat di hasyiahnya itu, i'rab lan dan lam, apa bedanya lan dan lam? Lihat fungsi maknanya, lan adalah harfu nafin. Ya. Nah, itu wastikbalin ya. Nasbin itu kan fungsi i'rabnya, menasab. Adapun fungsi maknanya adalah nafi dan istiqbal. Menafikan, istiqbal artinya menafikan di waktu yang akan datang. Jadi ketika dikatakan lan yadhhaba zaidun, lan yadhhaba zaidun, ini lan menafikan istiqbal di waktu yang akan datang. Berarti zaid tidak akan pergi, gitu mengartikannya. Tidak akan pergi karena dia menafikan di waktu istiqbal, nafi wa istiqbal. Nah, adapun lam fungsi maknanya nafi. Nah, dan sudah lewat katanya di halaman 16 ya. Qalbin disebutkan di sana. Coba lihat di halaman 16 fungsi maknanya. Jadi dia fungsi i'rabnya jazm, sudah kita pelajari. Fungsi maknanya kita mau lihat. Nafyin wa ish. Lihat 16. Wa qalbin. Iya kan? Apa makna qalbin? Qalbin itu membalik. Nah, jadi membalik ke waktu lampau. Jadi lam yadhhab zaidun artinya zaid tidak pergi. Nah, dia tidak pergi. Nah, yakni di waktu lampau dia tidak pergi, gitu. Itu makna qalb. Jadi membalik makna mudhari yang tadinya untuk sekarang ya, halian atau istiqbal, halat atau istiqbal, dibalik ke bentuk apa? Madi. Itu makna qalb, qalbin. Jadi lam yadhhab zaid artinya zaid tidak pergi. Nah, ini di waktu lampau Zaid tidak pergi. Adapun lam yadhhab zaidun, Zaid tidak akan pergi di waktu yang akan datang, istiqbal. Paham tuh bedanya lam dan lan dari fungsi maknanya. Adapun perbedaan fungsi i'rabnya, lan adalah harfu nasbin, sedangkan lam harfu jazmin. Naam. Wa qawluhu, dan ucapan Ibnu Ajurrum, lafzun aw takdiran, penjelasan kalimat lafzun aw takdiran. Lihat matannya, taghyiru awakhiril kalimi ay ahwal awakhiril kalim li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha, lafzun aw takdiran. Lafzun aw takdiran maknahu, nah, Lafaz artinya secara lafaz, takdiran artinya ya ditakdirkan. Nah, lafzun terlafadkan, takdiran artinya ditakdirkan. Ma'nahu, maknanya anna hadat tagyira, anna hadat tagyira, sesungguhnya perubahan ini, alladhi yakunu fil ismi, yang terjadi pada isim, wal fi'li dan pada fi'il, yanqasimu ila kismain, yanqasimu terbagi ila kismain, menjadi dua macam. Perubahan itu ada dua macam. Ya. Ahaduhuma lafziyun wa tsani takdiriyun. Salah satu dari keduanya, perubahan itu bersifat lafzi. Ya. Yang kedua bersifat takdir, yakni ya nisbah ya, ya nisbah namanya, lafziyun takdiriyun. Nah, fa'ammal lafzi, adapun yang bersifat lafzi, perubahan yang bersifat lafzi, fahuwa ma yadhharu fi akhiril kalimati, apa yang tampak di akhir kata. Perubahan itu tampak di akhir kata. Isman kanat au fi'lan, isman kanat au fi'lan, baik kalimah, kata itu isim atau fi'il. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat, fi kullin, pada masing-masing, min dari contoh zaidun wa yadhhabu. Min harfu jar, tetapi tetap dibaca zaidun wa yadhhabu, karena alal hikayah. Menghikayatkan contoh yang telah lewat pada kalimat jaa zaidun, ya contoh jaa zaidun, hikayatkan zaidun di situ, maka tetap dibaca zaidun meskipun dimasuki harfu jar karena alal hikayah ya rabbana. Kama taqaddama fi kullin min, sebagaimana telah lewat pada masing-masing dari zaidun. Zaidun, sebagaimana telah lewat jaa zaidun, zaidun dia sebagai fa'il marfu', ya, karena dimasuki amil ja'a yang menuntut dia marfu'. Dan di sini perubahannya, yakni keadaan huruf terakhirnya apa? Keadaan huruf terakhirnya, tanda i'rabnya apa? Lafzi. Nah, karena tampak yaitu dhammah adh-dhahirah. Dhammah adh-dhahirah itu lafzi maksudnya. Begitu pula yadhhabu. Ya. Begitu pula yadhhabu. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' li limadha li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Alamatu raf'i madha? Ad-dhamma adh-dhahirah yadhhar. Seperti Zaidun, ad-dhamma adh-dhahirah yadhhabu, ad-dhamma adh-dhahirah. Ini ma yadhharu fi akhiril kalimah. Jadi sesuatu yang tampak di akhir kata, tanda i'rabnya itu tampak, terlafadzkan. Makanya disebut ad-dhamma adh-dhahirah. Ya kan? Nah. Begitu pula dengan ra'aitu. Na'am. Ra'aitu Zaidan, kan begitu. Marartu bi Zaidin. Ya kan? Nah, itu semua adh-dhahirah. Lan yadhhaba. Naam. Begitu pula lan yadhhaba. Semuanya apa itu? Tanda i'rabnya dhahira. Ma yadhharu fi akhir kalimah. Ini lafzi namanya. Wa amma at-takdiri. Adapun yang sifatnya takdiri, yaitu ditakdirkan. Fahuwa ma la yadhharu fi akhiril kalimah. Yaitu yang tidak tampak di akhir kata. Ya, perubahan itu. Jadi tanda i'rabnya tidak muncul, tidak tampak. Itu muqaddarah namanya. Ya kan? Nah, wa innama yakunu manwiyan fiha, wa innama yakunu manwiyan fiha. Hanyalah sesungguhnya, ya, tanda i'rab itu manwiyan, artinya terniatkan, fiha di dalamnya. Terniatkan ada di dalamnya, diniatkan ada di dalamnya, karena ditakdirkan ada di situ. Tapi tidak bisa dimunculkan, tidak bisa ditampakkan, la yadhhar. Makanya istilahnya adalah muqaddarah. Yang pertama yang lafzi adh-dhahirah, yang ini muqaddarah. Wa huwa ala thalathati aqsam, dan ini terbagi menjadi tiga macam. Nah, perhatikan baik-baik, karena ini pembahasannya lebih rumit daripada yang adh-dhahirah lafzi. Nah, tapi jika dipahami dengan baik menjadi mudah insyaallah. Al-awwalu, yang pertama, ma yuqaddaru lit-ta'adduri. Ma yuqaddaru lit-ta'adduri, yang ditakdirkan karena ta'addur. Ya, karena ta'addur. Ta'addur itu artinya tidak memungkinkan untuk muncul sama sekali. Tidak memungkinkan untuk muncul sama sekali. Apapun tanda i'rabnya tidak bisa muncul sama sekali. Ya ta'addaru zuhuruhu, tidak memungkinkan untuk muncul. Wadhalika, hal itu fi kulli ismin mu'rabin, pada setiap isim mu'rab. Pada setiap isim mu'rab, akhiruhu, yang huruf terakhirnya alifun lazimatun, alif lazimah, ya, qablaha fathah, yang sebelumnya fathah. Ya. Ya, alif yang tetap ada, mesti ada samanya qablaha fathah, didahului oleh fathah. Wa yusamma maksuran, dan disebut isim maksur. Disebut isim maksur. Jadi apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lam lazimah qablaha fathah, itulah isim maksur. Nah, jadi isim maksur i'rabnya muqaddar, takdiri. Nah, kal fata, ya, pemuda. Wal huda, petunjuk. Wal asa, tongkat. Wa nahwi dhalik, dan semisal dengan itu. Coba lihat keterangannya. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakat, ditakdirkan, diniatkan atasnya seluruh harokat, seluruh harokat, tanda i'rab itu semuanya ditakdirkan. Karena apa tadi? At-ta'adzur ini tidak memungkinkan untuk muncul sama sekali, jadi semuanya muqaddar. Naam, nahwu contoh, ja'al fata, wa ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Falfata, maka alfata fil mithali al-awwal, pada contoh yang pertama, ja'al fata, ini contoh yang pertama, fa'ilun marfu'un. Nah, fa'ilun marfu'un bi apa amilnya? Bil fi'li, yani bi ja'a. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Ada dhammah di alif itu, tapi muqaddarah, diniatkan saja, ditakdirkan. Mana'a min dhuhuriha, menghalangi dari munculnya dhammah itu, at-ta'adzur. Ya. Ketidakmungkinan untuk muncul, at-ta'adzur. Ketidakmungkinan untuk muncul. Yang menghalanginya untuk muncul. Baik, wa fil mithali tsani, pada contoh yang kedua, maf'ulun bihi mansubun, yaitu wa contoh ra'aitul fata, ra'aitu fi'lun wa fa fa'il ra'aitu, ya, karena ta itu adalah dhamir raf' mutaharrik, muttasil. Baris atta itu fa'ilnya. Ada fi'il ro'a. Nah, fi'il ro'a ini merofa' domir tersebut dan juga menasob apa? Al-fata. Karena ro'a adalah fi'il ish. Fi'il muta'ad. Muta'addi, ingat. Ya, muta'addi. Dia menuntut maf'ul bih. Ra'aitul fata, aku telah melihat seorang pemuda, aku telah melihat pemuda itu. Ra'aitul fata, aku telah melihat pemuda itu. Jadi al-fata mansubun bil fi'li, yakni bi fi'il ish, bi fi'il ra'a. Sebagaimana halnya dhamir atta itu yang mabni fi mahalli raf'in fa'il bil fi'il. Jadi amilnya di sini fi'il. Amil fi'il ra'a, dia menuntut fa'il dan menuntut apa? Menuntut fa'il marfu' yang tadi. Ya, menuntut fa'il marfu' dan menuntut apa? Maf'ul bihi man? Mansub. Sehingga mansub, maf'ulun bihi mansub, yaitu al-fata, wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi mana' min zuhuri at-ta'addur. Tanda nasabnya adalah fathah yang juga muqaddara pada alif, menghalangi dari munculnya ta'addur, ketidakmungkinan untuk muncul. Wa fil mithal ats-tsalitsi, dan pada contoh yang ketiga yaitu marartu bil fata. Sama. Ya, fi'il marra ini menuntut fa'il yang marfu, sehingga ta itu dhamir itu mabni fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kemudian dia masuk beramal ke ma'mul al fata melalui perantaran harfu jar al ba. Nah, tetapi di sini kita katakan al-fata madha majrurun bil-ba, biharfi jar al-ba, iya kan? Nah, majrurun biharfi jar al-ba. Alamatu jarrihi madha al-kasratul muqaddaratu alal-alifi man'a min zuhuri at-ta'addur. Tidak ada satupun yang bisa muncul. Ketika dia marfu, tanda rafa'nya dhammahnya muqaddar. Ketika dia mansub, tanda nasabnya fathah muqaddar. Ketika dia majrur, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Semuanya tidak ada yang bisa muncul. Karena apa? At-ta'addur itu artinya ketidakmungkinan untuk muncul. Jelas? Nah. Wa mithluhul fi'lul mudari'ul mu'tallu bil alif. Semisal dengannya fi'l mudari' al mu'tallu bil alif, yang huruf illatnya adalah alif. Ka yakhsha wa yas'a wa yardha. Yakhsha, yas'a, yardha. Pada tiga contoh fi'il mudhari' ini huruf illatnya semuanya alif, diakhiri dengan alif. Ya kan? Wa nahwi dhalik, dan semisal dengan itu. Naam, wa tuqaddaru 'alayhi ad-dhammatu wal fathatu faqat. Naam. Wa tuqaddaru 'alayhi ad-dhammatu wal fathatu faqat. Naam. Jangan kaget. Bagaimana dengan satunya masalah jazm nanti? Nah, wa tuqaddaru 'alaihi ad-dhammah wal fathah faqat. Ditakdirkan atasnya dhamma dan fathah. Dhamma ketika dia marfu', dhammanya muqaddarah. Fathah ketika dia mansub, fathahnya muqaddarah. Faqat. Itu saja. Nah, ditakdirkan atasnya dhamma dan fathah saja. Nahwu contoh yakhsha Zaidun rabbahu. Nah, ini kan yakhsha Zaidun rabbahu, fi'il Zaidun fa'il, kemudian rabbaba maf'ul bihi, dan dia mudhaf, kemudian alha mudhafun ilaih. Baik. Nah, lihat yakhsha, yakhsha di sini kita i'rab fi'ilun. Nah, nanti kita ikuti bacaan keterangannya. Nah, contoh yang kedua, walan yakhsha. Walan yakhsha aduwahu. Walan yakhsha aduwahu. Nah, jadi Zaid yang berada. Zaid takut Rabnya. Walan yakhsha aduwahu. Dia tidak takut musuhnya. Fayakhsha, maka yakhsha fil mithalil awal. Pada contoh yang pertama, yaitu yakhsha Zaidun Rabbahu fi'lun mudari'un marfu'un. Fi'l mudari' marfu'un. Li'ish? Litajarrudihi anil nasibi wal jazim, karena bebas dari amil nasib dan jazim. tidak ada amil yang menuntut nasab dan jazm, maka dia marfu. Wa alamat rafihi, tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min dhuhuriha at-ta'addud, tidak mungkin untuk muncul. Wa fil mithal ats-tsani, contoh yang kedua yaitu lan yakhsha 'aduwahu, dia tidak takut musuhnya. Mansubun bilan, karena dimasuki amil nasib, ya, nasibun yaitu lan harfu nasbin. Naam, fa huwa mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'ala al-alifi mana min dhuhuriha at-ta'addur. Ya, menghalangi munculnya fathah itu adalah ta'addur, ketidakmungkinan, tidak bisa muncul. Ya, dhamma dan fathah itu tidak mungkin untuk muncul. Jadi mana min dhuhuriha at-ta'addur. Naam. Ya, lihat keterangan. Wa ma'na at-ta'adzuri, wa ma'na at-ta'adzuri, ma'na at-ta'adzur, ya, anna al-alifa, sesungguhnya alif, la taqbalul harakata aslan. La taqbalul harakata aslan. Dia tidak bisa menerima harakat pada asalnya. Jadi pada asalnya memang dia tidak bisa menerima harakat sama sekali. Jadi tidak mungkin bisa muncul. Likauniha mulazimatan lissukun. Likauniha, dikarenakan hakikat alif itu keadaannya mulazimatan lissukun, senantiasa menekuni sukun. Alif itu kan selalu sukun. Yang namanya alif mesti sukun. Mulazimah lissukun, dia ya menetapi sukun. Nah, jadi tidak bisa menerima harokat. Jadi tidak mungkin menerima, tidak mungkin muncul harokatnya, karena pada dasarnya tidak bisa menerima harokat, karena dia senantiasa dalam keadaan sukun. Ya kan? Bisa dipahami? Nah, di sini yang ana isyaratkan tadi, jangan kaget kenapa pada contoh fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif di sini dikatakan wa tuqaddaru 'alaihi ad-dhamma wal fathah faqat. Kenapa di sini yang ditakdirkan dhamma dan fathah saja? Kenapa? Karena fi'il itu ya, fi'il mudhari' selain marfu ini tadi dengan dhamma muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, i'rab yang ketiga apa? Jazm. Nah, sementara jazmnya ya hafu harfil illa, nanti akan datang. Ya, alamat jazmi hafu harfil illa. Alamat jazmnya ada yang membuang huruf illatnya. Oleh karena itu tidak dibicarakan di sini muqaddar, karena bukan harokat, melainkan huruf illat yang dibuang sebagai tanda jazm. Makanya di sini dikatakan mutaqaddaru alaihi dhammatul fathatu fa faqat. Sudah paham ya? Barakallahu fiikum. Naktafi. Ya, jazakumullahu khairan. Fadlu subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.